Air hujan yang bermanfaat. Tentu kekeringan yang panjang, kemudian ada hujan, ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan air hujan ini air hujan yang berkah, ya, bukan menjadi bencana, longsor, banjir dan lain sebagainya, ya. Dan tentu itu harus diwaspadai. Di antara penyebab adanya petaka, bencana adalah dosa, dan dosa itu dosa syirik, ya. Kita lihat dalam surah Az-Zumar sebagai pembuka ini, kita juga belajar tentang tauhid. Dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke berapa itu? Ke 40, ya. Tolong dibuka itu. Az-Zumar 40, ya. Fakullan akhadna bidambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu shayhatu wa minhum man hasafna bil ardi wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Surat, coba dibuka, benar, Az-Zumar ayat ya 40, ayat surat apa itu, ya? Ya. Ya. Al-Ankabut, Al-Ankabut 40. Surat Al-Ankabut ayat 40, ya. Masing-masing kami azab, ya, fakullan akhadna bidambi, dengan dosa lain. Dengan dosanya. Ya. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba, sebagian mereka ada yang dikirim dengan hujan batu. Hujan batu. Wa minhum man akhadathu shayhatu, sebagian mereka ada yang dimatikan dengan suara yang keras. Wa minhum man khasafna bihil ardha, sebagian mereka ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, sebagian ada yang juga ditenggelamkan oleh air. Wa ma kana liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang zalim, tapi mereka yang zalim. Apa bentuk kedzalimannya? Para jemaah, di sini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, beliau berkata, ya, silakan yang ada kitabnya bisa dibuka kelanjutannya, yaitu fal ma'asi min haitsul ma'nal 'ami aw jinsil 'ami yumkinu an na'tabiraha min asyirki. Ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Perbuatan maksiat, maksiat-maksiat dari sisi makna yang umum atau jenis yang umum, mungkin kita bisa menganggap maksiat itu sebagai bagian dari kesyirikan. Nah, ini kan penting. Sementara kita tahu bahwa yang namanya syirik adalah menyekutukan Allah. Lantas bagaimana di sini maksiat masuk kepada syirik? Ayat surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pendapatmu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Nah, orang yang berbuat dosa maksiat berarti dia mengikuti hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan, ya. Namun tentu ini adalah kaidah penting, ya, bahwa dosa ada dua, dosa besar, dosa kecil. Syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil, ya. Bahwa yang namanya syirik besar bisa mengeluarkan orang dari Islam, syirik kecil tidak. Dosa besar, ya, dan dosa kecil tidak juga membuat pelakunya keluar dari Islam. Nah ini, ya, kecuali kufur dan syirik besar, itu yang menjadi orang keluar dari Islam. Pertama yang penting diperhatikan adalah dosa ini, ya, masuk kepada bagian dari kesyirikan. Hujahnya apa? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Dan juga hadis Nabi ya, yang pernah kita dengarkan bersama pada pertemuan yang lalu. Nabi mengatakan ta'isu abdul dirham, ta'isu abdul dinar, ta'isu abdul dirham, ta'isu abdul khamilah, ta'isu abdul khamisah, celaka hamba dinar. Nah, jadi disebut celaka hamba dinar, orang yang cinta kepada dinar, dirham, rupiah, dolar, dikatakan abdun, hambanya dinar. Nah, disinilah perbuatan maksiat disebut sebagai bagian dari kesyirikan. Apakah syirik besar? Tentu tidak. Maksiat, dosa itu syirik, syirik kecil, ya. Sehingga beliau mengatakan wa amma bil makna al akhas fatanqasimu ila anwa'in. Adapun secara makna lebih khusus, maka syirik dibagi menjadi satu, syirkun akbar, syirik besar. Dua, syirkun ashghar, syirik kecil. Tiga, maksiatun kabirah atau maksiatin kabiratin, maksiat dosa besar. Yang keempat, maksiatin saghiratin, dosa kecil, ya, dosa kecil. Adapun syirik besar, ini dari sisi apa pembagian apa namanya? Maksiat ya, lebih khusus. Maka dibagi syirik besar, syirik kecil, ya. Para ikhwan yang sekalian rahmati Allah, dosa syirik besar bisa dibuka dalam surat An-Nisa ayat 115 atau 116 ya, 116. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, orang yang mati yang melakukan syirik, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Adapun syirik kecil, Nabi bersabda, Inna akhufa ma akhufa alaikum asyirkul asghar, faqalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar, faqala ar-riya. Rawahu Ahmad, yang paling aku takuti pada kalian ya, yaitu syirik kecil. Apa ya Rasul? Adalah riya. Adalah riya, ya. Kemudian dosa besar, maksiat dosa besar. Berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya, dosa besar dengan dosa kecil tersebut para jemaah. Apa ayatnya itu? Hah? Sebentar dulu, bahwa memang di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 31. Surah An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu, nukaffir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Ya, kalau kalian meninggalkan kaba'ir, dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka kami hapus kesalahan kalian dan kami masukkan ke dalam tempat yang mulia. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa itu ada besar dan ada dosa kecil. Surah An-Nisa ayat 31. Ya. Nah, ini pembagian ya. Anak-anak jangan ribut ya di belakang. Tolong anak-anak. Loh, enggak boleh. Dorong-dorong kursi, ayo. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, itu dalil-dalilnya. Dan juga Nabi bersabda, As-salawatul khamsu wal jum'ah ila al jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat lima waktu, kemudian Jumat satu kepada yang lain, Ramadan satu kepada Ramadan lain, bisa menghapus dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, ini berarti ada dosa besar, ada dosa kecil, ada syirik besar, ada syirik kecil, dan semuanya macam-macam itu masuk pada kategori yaitu al-ma'asi, maksiat. Makanya Nabi bersabda kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri. Nabi bersabda kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqalu wa man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ditanya, siapa yang tidak mau, yang enggan? Barang siapa taat kepadaku masuk surga, barang siapa bermaksiat kepadaku maka dia masuk neraka. Ya, semua umatku masuk surga. Nah, di sini umat ada dua macam. Umat apa? Yang pertama umatun dakwah, yang kedua umatun ijabah. Nah, umatun dakwah siapa? Yahudi, Nasrani. Ya, saya sampaikan kaidah ini supaya bisa dipahami dengan baik. Nabi bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa la yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Apa kata beliau? Demi zat yang Muhammad berada, jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, tidaklah mendengar tentang kenabianku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi dan Nasrani. Nah, berarti umat ini Yahudi juga umat ini, umat Nabi Muhammad. Tapi umat apa namanya? Umatud dakwah, umat yang didakwahi. Tidaklah mendengar tentang kenabianku dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu dia mati tidak beriman dengan yang aku bawa, maka dia termasuk bagian ahli neraka. Nah, ini ya. Kemudian umat ijabah, siapa umat ijabah? Ya, kita orang Islam. Sataf tariku hadil umma ala thalatin wa sab'ina firqa kulluha fi nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Ya, pecah menjadi 73 golongan umat ini, umat Muhammad, umat Islam, semua di neraka kecuali satu. Nah, berarti aso ini di sini, aso bermaksiat, ya, bisa maksiatnya adalah syirik besar atau syirik kecil atau dosa besar atau dosa kecil, masuk neraka. Iya. Siapa yang syirik besar, neraka selama-lamanya. Syirik kecil, dosa besar, kemungkinan masuk neraka. Ya, bisa saja masuk surga dengan rahmat Allah tanpa neraka, atau neraka dengan keadilan Allah tapi tidak kekal. Jadi kaidah-kaidah seperti ini penting untuk dipahami, ya. Karena kalau salah bisa terjatuh kepada pemahaman Khawarij, bisa terjatuh kepada pemahaman Mu'tazilah, bisa terjatuh kepada pemahaman Murji'ah. Ya. Nah, sekarang hubungan antara maksiat dengan syirik sudah jelas tadi, ya, surat Al-Jathiyah, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pandanganmu kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ilahahu hawa, yaitu sesembahan. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhil ma'asi minha ma yata'allaqu bihaqqillah. Di antara maksiat-maksiat itu ada yang terkait dengan haknya Allah. Apa haknya Allah? Apa? Disembah. Iya, disembah. Sebagaimana Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Nabi bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa yang menjadi haknya Allah kepada hamba? Nah, ini haknya Allah. Dan apa hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata beliau, adapun hak Allah kepada hamba, hamba itu harus beribadahnya kepada Allah, jangan syirik. Nah, berarti maksiat ini ada yang terkait dengan haknya Allah. Ya, di antaranya hak Allah yang paling besar, beribadah kepadanya. Tidak melakukan kesyirikan dengan bentuk macam-macam ibadah. Apa katanya an ya'budu, beribadah kepadanya. Ibadah itu apa? Lihat perkataan Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, ucapan ya dan perbuatan. Yang zahir dan yang batin, ucapan hati, perbuatan hati, seperti apa? Beriman pada Allah, takut, cinta, nah, itu semua. Ya, yang diridhoi Allah Ta'ala. Dari mana taunya? Taunya dari sunnah Nabi. Ucapan dan perbuatan itu namanya ibadah. Itu haknya Allah. Berarti sholat masuk haknya Allah. Zakat masuk haknya Allah. Dan haknya Allah lebih utama diutamakan. Hakullah awla bil wafa. Haknya Allah lebih utama untuk dijalankan. Ya. Antum masih ingat kisah Juraid sholat sunnah ya. Atau ibunya. Ini sunnah sholat untuk Allah Ta'ala. Ini untuk manusia. Ah, tapi kedudukannya, meskipun untuk manusia, adalah perintah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diperintah ibu, disuruh ibu wajib sholat sunnah pada sunnah. Ah, tetap ini masuk kepada haknya Allah, meskipun itu dengan manusia. Ya. Ini ikhwan, ini pemahaman begini penting untuk kita jadikan perhatian besar. Ya. Kemudian berikutnya, wa minha ma yata'allaqu bihaqqil insani nafsihi. Yang berikutnya, maksiat itu terkait dengan hak manusia itu sendiri. Hak dia sendiri. Ya. Maka kalau hak itu dilakukan dengan benar, namanya adil. Kalau hak dilakukan dengan salah, namanya apa? Dolim. Nah, ini juga sama. Beliau ingin menyampaikan bahwa dolim ada tiga sebelumnya. Pertama apa? Dolim kepada Allah berupa syirik. Yang kedua dolim kepada dirinya. Dolimul nafsi. Ketiga dolim kepada orang lain. Oleh karena itu ketiga, wa minha ma yata'allaq bihaqqil khulqi. Ya, yang ketiga, maksiat itu terkait dengan haknya makhluk. Ya, makhluk itu banyak. Ada malaikat, ya, ada jin, ada manusia, ada hewan. Ini. Ada juga alam. Itu makhluk semua. Makhluk al-khalq. Ya. Berapa malaikat? Kita tidak boleh mencaci, memusuhi, ya, kepada jin, ya, juga sama, tidak boleh saling mendzalimi. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan perbuatan dzalim pada diriku. Dan juga aku haramkan dolim di antara kalian. Jangan saling mendolimi. Nah ini, kalau kita melanggar tiga hak, itu masuk kepada kedoliman, itu masuk kepada maksiat. Hak Allah, ibadah, jangan syirik. Kalau dilanggar, haknya Allah berarti terjatuh kepada kesyirikan. Hak diri kita, ya, pada manusia, dari kita sendiri. Kita perlu tidur, kita perlu makan, dan seterusnya. Hak pada makhluk, hak kepada manusia enggak lepas tiga: darah, harta, kehormatan. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ah ini. Ya. Orang Islam satu dengan yang lain haram. Darah, harta dan kehormatannya. Ini tiga hak, haknya Allah, hak manusia itu sendiri, haknya makhluk. Kalau dilanggar masuk kepada jenis perbuatan maksiat. Wa tahqiqu la ilaha illallah amrun fi ghayatis su'ubah. Merealisasikan, ya, mewujudkan konsekuensi la ilaha illallah termasuk perkara yang amat sulit, tidak mudah, ya. Makanya orang yang mengatakan la ilaha illallah bisa dua. Bisa dikatakan dia berada di atas al-iman al-mutlak, dan bisa berada di atas mutlakul iman, ya, al-iman al-mutlak dan mutlakul iman. Apa al-iman al-mutlak? Iman yang sempurna. Nah, makanya dikatakan sulit untuk mencapai iman yang sempurna. Karena kalau kita iman sempurna, maka jawabannya, balasannya sempurna. Selalu saya sampaikan dua ayat penting atau tiga ayat. Ya, yang pertama surat An-Nahl 99 dan 100. Yang kedua surat Al-An'am ayat 82. Ini penting. Itu banyak ayat yang mendukung. Apa Al-An'am 82? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman, apa? Kesyirikan. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, keamanan dan petunjuk itu akan didapatkan dengan sempurna kalau imannya sempurna. Iman sempurna namanya apa? Al-iman al-mut al-mutlak, ya, al-iman al-kamil. Ya, kalau iman yang tidak sempurna yaitu al-iman an-naqis, apa? Mutlakul iman. Lihat An-Nahl surah 11 ayat 99. Apa Allah berfirman? Ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan tidak bisa menjerumuskan, mengganggu orang-orang yang beriman dan orang bertawakal. Iman yang mana? Tawakal yang mana? Tentu yang sempurna. Anda beriman, Anda bertawakal, jawaban iya. Apa Anda bebas dari setan, dari gangguannya? Anda jawab tidak. Ah, berarti ya iman tidak sempurna. Ya. Artinya apa? Memang beliau katakan tahqiq, merealisasikan, mewujudkan. Konsekuensi la ilaha illallah amrun fi ghayatis su'ubah, perkara yang sangat sulit, tidak mudah, ya. Nah, tapi tergantung ini iman. Asma iman naik duduk majelis. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman. Nah, ini kita fungsinya duduk di majelis. Walihada qala ba'du salaf. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan kullu maksiatin fahiya naw'un minasyirki, bahwa setiap perbuatan maksiat termasuk jenis dari kesyirikan. Nah, ini. Ya. Tapi syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Ya. Kalau itu maksiat, ya. Wa qala ba'du salaf ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Sebagian salafus saleh mengatakan tidaklah aku berupaya untuk memerangi diriku atas sesuatu kesungguhan dalam memerangi diri tersebut melebihi alal ikhlas, terhadap keikhlasan. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi diri kita, penyakit yang kita ingin kita obati, musuh yang ingin kita hadapi, ya, musuh yang ingin kita enyahkan, upaya untuk mengusir dan mengobati penyakit itu, tidak ada yang lebih berat dibandingkan dengan apa? Ikhlas, ya, berarti ikhlas memang berat. Al-ikhlas sakilun ya, walakinnahu azizun. Ikhlas itu berat tapi mulia ya. Ikhlas berat tapi mulia. Ini penting ya. Kenapa? Kata beliau, wala ya'rifu hadza illa al-mu'min. Dan tidak ada orang yang mengetahui hal tersebut kecuali orang beriman. Amma ghairul mu'min, adapun selain orang beriman, fala yujahidu nafsahu alal ikhlas, tidak berupaya untuk memerangi dirinya ya, senantiasa selalu berada dalam keikhlasan. Ingat, ikhlas ya, ada dua konsekuensinya kalau tidak ikhlas. Syirik, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Ini ya, syirik besar dan syirik kecil. Maka untuk ikhlas itu memang berat ya. Nanti kita lihat ya, saya bawakan beberapa maklumat penting. Wa li hadza qila li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, innal yahuda yaqulun nahnu lanwasisu fi shalah. Oleh karena itu, ketika dikatakan kepada Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi mereka berkata, kami ini tidak bisa was-was, kami tidak was-was dalam sholat. Apa kata Ibnu Abbas? Qala fama yasna'u syaitan biqalbin kharibin. Ibnu Abbas cerdas menjawabnya. Apa kata beliau? Apa yang bisa dilakukan setan terhadap hati yang rusak, khorban, kharib, yang hancur? Jadi begini, beliau menukil perkataan sebagian salaf bahwa yang paling berat yang diperangi pada dirinya itu masalah ikhlas. Bahkan yang ditakuti Nabi adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, ma inna in akhwafa ma akhaf 'alaikum asyirkul asghar. Ya. Fa qila ya Rasulullah wa ma syirkul asghar, fa qala ar-riya. Ya. Ini berat. Ya. Dan kata beliau, tidak ada yang mengetahui ini atau berupaya untuk mengetahui tersebut kecuali orang beriman. Adapun orang tidak beriman, tidak berupaya untuk memerangi dirinya untuk selalu berada dalam keikhlasan. Oleh karena itu, ketika ditanya kepada Abbas, disampai kepada beliau, orang Yahudi itu mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa diganggu, tidak was-was dalam sholat. Apa kata beliau? Ya, setan mana yang bisa merusak, atau setan mana yang bisa merusak hati yang sudah rusak? Apa yang bisa diperbuat oleh setan kepada hati yang rusak? Artinya apa di sini? Bahwa Yahudi ini hatinya sudah rusak. Kalau rusak, apa yang bisa dilakukan? Apa fungsinya? Ini merupakan apa? Jawaban yang cerdas ya. Fasyaitonu, kata Syekh Utsaimin, layati liyukharribal mahdum. Setan itu tidak akan datang untuk merusak yang sudah hancur. Ya. Walakin yati liyukharribal ma'mur. Setan datang untuk merusak yang makmur. Ya, yang sudah baik, yang makmur. Masjidnya makmur dirusak supaya tidak makmur. Ya, bagaimana masjid atau hati yang tidak rusak itu yang didatang oleh syaitan. Walihada lamma suqiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam anna ar-rajula yajidu fi nafsihi ma yasta'dhimu an yatakallama bih qala wajadtum dhalik qalu na'am qala dhaka sarihul iman. Oleh karena itu, ketika ada orang yang datang kepada Nabi mengeluhkan sesuatu, bahwa ada orang yang mendapatkan pada dirinya ma yasta'dhimu, sesuatu yang besar ya, dianggap besar untuk dibicarakan, mendapatkan dalam hatinya, dalam dirinya perkara yang serius, penting, besar. Nabi bertanya, wajadtum dhalik, kamu dapat itu? Mereka menjawab, iya, itulah sharihul iman, itulah iman yang nyata, iman yang jelas. Nah, di sini saya bawakan beberapa maklumat penting ya. Hadis itu lengkapnya adalah hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim. Kata Abi Hurairah, ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi qala wa qad wajadtumuhu qalu na'am qala dzaka sharihul iman. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ada beberapa sahabat Nabi mendatangi beliau dan bertanya kepadanya bahwa kami mendapatkan pada diri kami perkara yang seorang kami menganggap itu hal yang sangat besar untuk dibicarakan dengannya. Kemudian beliau bertanya, kalian mendapatkan hal itu? Maksudnya itu kalian ini merasakan seperti itu, ada hal yang besar di dalam dirinya, tapi tidak disebut apa itu. Ya. Na'am iya. Qala dzaka sharihul iman. Itulah iman yang nyata, sharih, iman yang jelas. Nah, kemudian para ulama membawa beberapa penjelasan. Ya. Di antaranya dijelaskan dengan hadis. Karena amma di sini ma yata'adzam, sesuatu yata'adzam wahaduna. Kami dapatkan pada diri kami sesuatu ma. Berarti ini apa? Umum apa saja yang kami anggap besar, kami anggap serius untuk kami bicarakan. Di antaranya apa? Hal tersebut ya. Di antaranya hadis Utsman bin Abil As riwayat Muslim bahwa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab wa fi riwayah khinzib. Fa idza ahsastahu fata'awwad billah minhu wa tfil ala yasarika thalathan qala fa fa'altu dzalik fa adbahu Allahu anni. Di antaranya yang besar sini dijelaskan satu hadis. Hadis Utsman bin Abil As, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara aku dengan salatku dan bacaanku yalbisuha alayya. Di mana setan itu memberikan talbis ya, yaitu apa? Mengkalabuan kepada saya. Apa kata Rasulullah SAW? Dia setan namanya khunzab. Terlibat khinzib. Jadi kalau ada setan, kalau kita sholat terganggu, ya itu setan namanya apa? Khunzab atau khinzib. Ya. Apa kata beliau? Kalau engkau merasakan itu, hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Watfil ala yasari kata, dan merubah samping kiri. Watfil. Tapi jangan. Kalau kok samping kirinya jemaah. Bisa berbahaya, bisa berantem dalam sholat. Ya, boleh begitu. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kata Utsman bin Abil As, aku melakukan itu, kemudian Allah Ta'ala mengenyahkan dia, yaitu setan tersebut. Ini sangat besar sekali ya. Faedah yang saya ambil jantarnya apa? Betapa menganggap besarnya sholat ya, sahabat Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi memberikan apa? Solusi ya, dan langsung dilakukan. Aku lakukan. Fa'altu, benar aku lakukan itu. Allah kabulkan, Allah sirnakan hal tersebut. Berarti di sini ma di sini ya, ma yata'adzam, yang dianggap besar, yang ada, yang didapatkan pada dirinya, sehingga Nabi mengatakan itu iman yang jelas. Ini ditafsir satu dengan apa? Waswas. Waswas. Nah, ini. Ya. Yang kedua, hadis Abi Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayakun man khalaqa kadha hatta yakun man khalaqa Allah, man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, setan datang kepada seorang dari kalian, lalu dia berkata, bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Lalu bertanya, kalau begitu, hingga bertanya, siapa yang menciptakan rohmu? Kalau sudah sampai seperti itu, hendaklah berlindung kepada Allah dan berhentilah. Kalau baca hadis ini, saya ingat waktu saya duduk di bangku SMA dulu. Ya, SMA negeri saya dulu di umum, ya. Datang para tentor, biasa kakak kelas memberikan training, ya. Apa pertanyaannya? Kamu ini asalnya dari mana? Di training, di brainwash. Jadi Allah, masa langsung dari Allah Ta'ala? Ya dari orang tua. Terus orang tuamu dari mana? Dari orang tuanya. Sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari Allah Ta'ala. Terus Allah siapa ini? Bilang sama. Seperti ini. Sampai ada yang stres di antara peserta lalu pingsan. Ternyata ini trainingnya setan. Coba ini. Ya. Kalau tidak, selektif dalam mencari ilmu. Ya, seperti ini persis seperti ini. Kalau itu siapa yang menciptakan Allah? Maunya dia apa? Supaya kita bisa benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala dengan cara seperti itu trainingnya. Berarti caranya siapa? At-tariqatu asy-syaitaniyah, caranya setan. Ya baru tahu setelah kita tahu hadis ini. Ini para ikhwan ya. Sama seperti kemarin tadi malam kita kajian di sini di Roja tentang ayat kursi. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Itu Abu Hurairah ngambil apa? Ilmu dari setan. Nah ini, selalu setan terus ini. Ya. Ilmu dari setan. Padahal Abu Hurairah tidak langsung mengamalkan, langsung ayat kursi jelas. Dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak diganggu setan, itu semua baik. Tapi Abu Hurairah tidak langsung menjalankan, datang kepada Nabi disampaikan, baru Nabi mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub daka syaiton. Dia benar, ya, jujur padamu urusan ini, tapi dia banyak bohongnya. Itulah dia setan. Nah ini, ya. Nah, maka yang kedua ini ma yata'adzam di situ ditafsir dengan hadis Abu Hurairah, yaitu apa? Bisikan sampai kepada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Mungkin juga anak kita, mungkin ya, kan tidak ada anak yang lahir tidak menangis, kecuali siapa? Nabi Isa, ya, yang tidak digoda setan. Semuanya digoda oleh syaitan, menangisnya karena dicubit setan. Ada enggak di anak-anak sampai bertanya? Ya. Allah itu maha besar. Lebih besar apa dengan apa namanya? Dengan batu yang paling besar misalnya. Atau pertanyaan anak-anak, ya, Allah di mana? Di langit. Terus kalau begitu, langit lebih besar dari Allah Ta'ala. Bisa jadi pertanyaan gitu. Mungkin tidak muncul dari anak-anak bertanya begitu. Ya ini. Mungkin pertanyaan seperti itu, ya. Ini yang kedua, bisikan-bisikan syaitan yang sampai menanyakan siapa yang menciptakan Allah Ta'ala. Maka jalan keluarnya berhenti dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ah, baru nanti kalau sudah tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Nah, ketika sholat, ketika sampai siapa yang menciptakan Allah, berhenti. Kemudian baca a'udzubillah, a'udzubillah minasyaitonir rajim, berhenti, jangan diteruskan. Ya ini. Kemudian yang ketiga, hadis Abi Hurairah juga, Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Idza nudiya bis-shalah adbar syaitan wa lahu durat hatta la yasma al-adzan." Kalau ada azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit dan dia terkentut-kentut. Wallahu durot, ya, durot. Ya, mungkin diambil dari kata durot, durot. Hingga dia tidak mendengar azan. Faidaku dial azan akbala. Ketika azan itu dikumandangkan kembali, ketika selesai azan datang lagi. Faidah suwibah biha akbaro. Ketika taswib, apa taswib itu? as-salatu khairun minan nom, ya. Lari lagi. Fa idza qudiyat tasrib aqbala. Ketika tahajud selesai, datang lagi hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi. Sampai dia itu berada di antara seorang dengan hatinya. Ketika sholat ini, yakul udkur kada wa kada. Coba kamu ingat yang ini. Malam yakul yadkur hatta yadhalla rajul in yadri kam shalla. Ketika dia Allahu Akbar baru, oh iya tadi saya meeting seharusnya saya sama pimpinan jawab begini. Itu langsung melanjut. Kalau enggak saya enggak mungkin tadi dimarahi. Padahal saya sudah saya persiapkan terus baru assalamualaikum. Oh iya saya sholat. Ya. Bahkan di tengah-tengah apa? Dia tidak tahu kam sholat berapa rakaat. Idzalanya dari ahadukum kam sholat salatan au arba'an. Kalau dia tidak tahu apa falyasjud sajdatain wa huwa jalis, sujud dua rakaat, sujud sahwi, ya. Dalam yang lain apa falyabni ala mastaiqona, dibangun di atas yang yakin. Berapa? 3 atau 4?